Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat-Nya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dibalut di atas iman dan takwa, maka tentu ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, tidak pernah bosan-bosan kita mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini setiap mengawali majlis, mengawali kajian kita, untuk terus mengingat akan begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Apa tujuannya? Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Agar kita barakallahu fikum menjadi hamba yang senantiasa mengingat akan begitu besar kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Pengaruh daripada mengingat barakallahu fikum nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga iman dan takwa ini barakallahu fikum dengan semangat yang tanpa pernah kendur, atau berusaha untuk senantiasa semangat dalam menjaga nikmat-nikmat ini barakallahu fikum. Nah, dan tentunya salah satu menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan bermajlis ilmu, di mana kita ingin menguatkan ataupun menambah iman kita, yang bersemangat untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bermajlis ilmu, dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar Al-Qur'an, belajar hadis barakallahu fikum, dan belajar na'am ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga iman dan takwa itu tidak bisa kita cari di pasar-pasar. Ya. Ya, di pusat-pusat keramaian. Barakallahu fikum, yang itu tentu ada campur baur antara laki-laki dan wanita. Maka tidak lain dan tidak bukan tempat menjaga takwa itu adalah di majelis ilmu. Tempat mengokohkan iman itu adalah di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di atas apa yang telah kita bangun, di atas iman dan takwa kita, di antaranya dengan jalan talabul ilmi barakallahu fikum. Nah, baiklah jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durus minal Qur'anil Karim. Beberapa pelajaran yang bisa diambil atau dipetik dari Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kita masih dalam pembahasan urgensinya tauhid, ya, darurat mengenal, mengetahui, mempelajari tauhid. Barakallahu fikunna. Nah. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, pada pertemuan yang lalu al-muallif itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan bahwasannya, ya, di antara sebab-sebab terbesar yang bisa menjerumuskan mereka, ya, yaitu kaum muslimin sendiri ke dalam musibah ini, yaitu musibah barakallahu fikum, kok negeri-negeri kaum muslimin, ya, kacau balau, ya, konflik di mana-mana, ya kan, barakallahu fikunna, keributan di mana-mana, ya, negaranya, ya, diserang oleh orang-orang kafir, negaranya mudah untuk dilumpuhkan oleh negara-negara kafir, ya. Nah, semua ini sebab terbesarnya tidak lain dan tidak bukan wahwa ihmaluhum litauhid, yaitu kelalaian mereka kepada tauhid. Wa wuqu'uhum fi syirkil akbar, dan terjatuhnya mereka kepada syirik besar. Nah, ini sebab terbesar. Ya, barakallahu fikum. Sebab terbesar kenapa negara-negara kaum muslimin mudah dikuasai, mudah dijajah, mudah barakallahu fikum diadu domba, ya, oleh orang-orang kafir, itu di antara sebabnya adalah lemahnya kita kepada tauhid. Lemahnya sisi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu bukan hanya sebatas apa? Sebatas tidak beribadah kepada kuburan, ya, barakallahu fikunna, ya, dan yang lainnya. Ya. Tapi apa? Tapi juga barakallahu fikum adalah dengan tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ya, tidak menyelesaikan ataupun barakallahu fikum menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat, tidak puasa, ya, tidak membayar zakat, tidak berhaji padahal dia mampu, barakallahu fikum. Itu juga termasuk bencana, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir untuk menyerang, melemahkan kaum muslimin. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita akan lanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala, walau annahum tamassaku binihim, kalaulah mereka kaum muslimin itu mau berpegang teguh dengan agama mereka, wa aqamu tauhidahum, dan mereka mau menegakkan tauhid atas diri mereka, wa aqidatahum, dan menegakkan akidah atas diri mereka, ala kitabillahi was sunnah, di atas kitab Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa'tasamu bihablillahi jami'a walam yatafarraqu, dan mereka mau berpegang teguh dengan tali agama Allah seluruhnya dan mereka tidak berpecah belah, lamma halla bihim mahal, ya, barakallahu fikum, ya, tentunya mereka tidak akan tertimpa musibah yang mereka alami sekarang ini, barakallahu fikum. Nah, ini solusinya. Apa sisi pendalilannya? Kenapa Ustaz bisa mengatakan bahwasannya, ya, berpegang teguh di atas tauhid, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan seorang itu selamat, jalan suatu kaum, suatu rakyat, suatu warga, suatu bangsa itu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Ya, ini tips, ya, bagi para santri kalau mencatat faedah, habis tunggu misalnya bingung atau apa namanya? Ini kayaknya ustadznya terlalu cepat ini bahasnya misalnya, ya, barakallahu fikum. Jadi menulis menyalinnya susah faedah-faedahnya. Ya, minimalnya antum pegang ayat-ayat, hadis-hadis, ini dalil tentang apa? Nah, itu. Ya, firman Ustaz sebut. Ini sekarang surat Al-Hajj ayat 40-41 adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya. Jadi tinggal tulis surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41 dalil, ya, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah, simak lagi. Ya, itu lebih ringkas. Ya, naam. Taib. Surah Al-Hajj ayat 40-41 firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. "Innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini ayat 40. Ya barakallahu fikum. Menyatakan bahwasannya dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong ya hamba-hamba yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya menolong agama Allah? Ya kita menjalankan syariat Allah. Dengan kita menjalankan syariat Allah, kita itu dikatakan telah menolong agama Allah. Ya. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala harus tetap hidup dimanapun kita berada, dimanapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berada. Kita berada di daerah Boja misalnya, maka kita hidupkan syariat Allah di daerah ini. Ya, di wilayah ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala minimalnya di negeri atau di daerah di wilayah Boja. Dengan menghidupkan syariat Allah, artinya apa? Kita sedang mensyiarkan, menyebarkan. Ya barakallahu fikum, apa? Menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, ya. Salat lima waktu di masjid laki-laki, barakallahu fikum, ya. Kemudian semangat menjalankan syariat-syariat yang lainnya, berbuat baik. Ya, ini cara, salah satu cara menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti inilah cara kita menolong agama Allah. Ya. Baik juga para ummahat, cara menolong agama Allah, ya, dengan apa? Dengan mengawali menjalankan syariat di dalam rumah. Seperti apa? Berbakti kepada suami, ya, merawat anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, ya, mendidik anak-anaknya. Itu juga cara menolong agama Allah. Artinya apa? Tidak melulu yang kita pikir, oh berarti harus orang luar, bukan dari keluarga saya. Saya ingin berdakwah kepada orang luar, tapi lupa dengan keluarganya sendiri. Nah, ini hati-hati. Ya. Kita di luar masya Allah berdakwahnya, tapi di dalam justru apa? Kita tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, ingat ini janji Allah. Allah ini sedang berjanji. Ya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti atau benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakannahum fil ardi." Ya. Siapa orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini? Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala beri nikmat mereka di muka bumi. Ya, nikmat itu kebaikan, berupa kebaikan, keselamatan, pertolongan, ya barakallahu fikum, kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah. Allah kasih ini kepada orang ini. Ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan berarti apa? Dengan nikmat yang dia dapat justru dia bermaksiat kepada Allah. Dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada dia, justru dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat itu. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Dia melakukan maksiat. Dengan nikmat sehatnya dia bermaksiat kepada Allah. Dia manfaatkan kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini pengkhianatan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Mereka ini wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa ata'uz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, mereka ini senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat, dan mencegah ataupun melarang daripada kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah Subhanahu wa taala kembalilah segala sesuatu, segala urusan. Barakallahu fikum. Naam. Nah ini. Ya, maka barakallahu fikum. Ya, ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara sebab turunnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, adalah menceritakan tentang Ya, ketika Rasul dan para sahabatnya terusir dari Mekah. Ya. Terusir dari Mekah. Ya. Mereka terusir dari Mekah bukan dengan sukarela pada dasarnya. Mereka ingin agar Mekah itu barakallahu fikum mereka perjuangkan ya agar tegaknya syariat agama Allah Subhanahu wa taala di Mekah walaupun dengan darah dan air mata mereka siap untuk berjuang. Ya, barakallahu fikum. Namun memang ketika itu ya kekuatan daripada kaum musyrikin lebih besar, jauh lebih besar daripada kaum muslimin. Apalagi ketika itu kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam adalah dari kalangan lemah, dari kalangan budak. Ya barakallahu fikum. Tokoh-tokohnya Mekah ketika itu baru segelintir orang. Ya, nah. Sebenarnya mereka ingin mempertahankan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilihkan jalan agar mereka harus berkorban dulu. Apa berkorbannya? Meninggalkan keluarganya yang kafir, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat dia barakallahu mencari pekerjaan, mencari ma'isyah, ya. Meninggalkan seluruh apa yang dahulu dia senangi di tempat itu, yaitu di Mekah. Allah uji dulu dengan ini. Maka Allah ingin lihat, ya, apakah tetap mereka ini akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah Allah itu apa? Berhijrah. Ya barakallahu fikum. Naam. Maka mereka pun benar-benar berhijrah. Mereka tidak peduli barakallahu fikum kalau sampai harus meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan segala macam yang membahagiakan dulu harus mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli akan hal itu barakallahu fikum. Mereka hijrah dengan hanya membawa baju yang ada di badan. Ya barakallahu fikum. Nah, dan enggak tahu entah kapan lagi bisa kembali lagi, enggak tahu mereka. Mungkin selamanya saya tidak akan bisa bertemu dengan keluarga saya, bisa jadi. Mungkin inilah hari terakhir saya berpisah dengan keluarga saya. Mungkin hari inilah terakhir saya harus berpisah dengan ayah dan ibu saya. Mungkin hari inilah saya harus berpisah dengan apa? Anak dan istri saya. Mungkin hari inilah saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya enggak tahu nanti setelah hijrah apa yang terjadi, terjadilah. Ya, bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Ya. Nah, sehingga bayangkan kesedihan yang luar biasa. Ya, ketika harus berpisah dengan kampung halaman. Kita saja ya para perantau ini barakallahu fikum mau pamit sama orang tua padahal kan ada rencana nanti kembali itu sedihnya luar biasa ya barakallahu fikum itu bukan terusir loh tapi pamit kita yang minta izin ya sedihnya luar biasa ya harus berpisah dengan orang tua berpisah dengan kampung halaman tempat kita kecil ya tempat kita bermain dulu barakallahu fikum sebagaimana antum juga sekalian punya kampung halaman di daerah masing-masing. Karena harus mondok, berpisah dengan kampung halamannya, berpisah dengan ayah dan ibunya, berpisah dengan kakak adiknya, keluarganya. Lihat, sedihnya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bagaimana kalau mereka ini terusir? Namanya terusir, sudah mereka sudah pasang badan, kayaknya gak bisa kembali lagi. Yang namanya terusir, ya, akal ini gak mencerna, nanti pasti kembali. Ya kan? Pikirannya sudah berbisik, mungkin sudah inilah terakhir kalinya aku berjumpa dengan Makkah. Ya barakallahu fikum. Kalau kita berpamitan, pasti nanti ada rencana, ada bayang-bayang, angan-angan untuk kembali. Habis mondok, selesai mondok, kembali ke kampung halaman. Mengabdi di kampung halaman misalnya. Barakallahu fikum. Ya, demikian pula kita yang merantau, nanti misalnya kita buat program 2 tahun sekali pulang kampung. Ya, misal barakallahu fikum ketika ada rezeki ya atau kita undang orang tua kita datang ke tempat kita di sini artinya hubungan itu masih terjalin masih bisa komunikasi hubungan damai tapi ini barakallahu fikum terusir mereka ya enggak boleh ada hubungan lagi barakallahu fikum bagaimana sedihnya itu ikhwani fiddin rahimakumullah nah ya. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mereka betul-betul yang mereka pegang adalah janji Allah. Ya. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hamba yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pegang. Mereka lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti hawa nafsu, emosi, kesedihan, ya barakallahu fikum daripada itu. ya, sedih manusiawi, sedih, menangis manusiawi, menangis, harus berpisah dengan yang terkasih, harus berpisah dengan yang tersayang, harus berpisah dengan kampung halaman yang begitu indah. Tapi apa? Tapi ini karena janji Allah, karena seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun harus meninggalkan kampung halaman. Dan lihatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Betul-betul Allah wujudkan janjinya ketika mereka datang ke Madinah. Ya. Rupanya penduduk Madinah mayoritasnya sudah berislam. Menyambut kaum muhajirin yang datang ke Madinah yang hanya cuma bawa baju di badan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Bahkan di antara sahabat yang akhir-akhir berhijrah, di antaranya yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi barakallahu fikum, ya, beliau ini orang yang pernah, orang ini orang Mekah, ya, aslinya, cuman ketika kecil ya sudah dibawa sama orang tuanya atau menjadi budak di Romawi di Syam. Ya, nah, jadi besarnya di Syam. Jadi lahjah omongannya sudah omongan orang-orang Romawi. Ya, dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian beliau akhirnya datang ke Mekah, ya. Beliau bangun perniagaan dari nol. Beliau terbebaskan dari perbudakan, beliau bangun usaha dari nol. Ya. Bangun usaha dari nol. Ya. Artinya dari betul-betul dari babat alas istilahnya, betul-betul dari nol. Ya. Sampai punya cabang di mana-mana. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di Mekah. Ya, bahasa kita seperti itu, ya. Ada tokonya di sini, buka tokonya di sana, buka cabang di mana-mana, barakallahu fikum. Tapi ketika beliau masuk Islam, ya, tentunya dimusuhi. Barakallahu fikum. Dan ada perintah untuk berhijrah ke Madinah ketika itu. Nah, maka ya, apa konsekuensinya? Beliau harus tinggalkan ini semua. Ya. Nah, akhirnya beliau memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tinggalkan semua tokoh-tokohnya itu. Tinggalkan, betul-betul tinggalkan, kosong. Bahkan diambil oleh orang-orang Mekah ketika itu. Enggak peduli ini menurut orang-orang Mekah kan mengatakan, "Oh, ini orang murtad ini." Ya, orang-orang Islam mereka katakan murtad. Ah, jarah. Ambil tokohnya. Ya, itu sudah milik kita sekarang. Lihat. Barakallahu fiik. Ketika itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi hanya membawa kuda. Ya, barakallahu fiik, karena dia enggak sama rombongan, sendirian ketika berhijrah, ya. Dan senjata anak panah sama beberapa perbekalan. Niatnya untuk modal buka lagi di Madinah nanti kalau bisa. Tapi tetap saja beliau diburu. Belum sampai Madinah, beliau sudah diikuti sama perampok-perampok dari Mekah. Ya, di stop beliau. Ya, nah. Kalau kau ingin keluar dari Mekah, jangan ada satupun hartamu yang engkau hasilkan di Mekah untuk kau bawa ke sana. Barakallahu fikum. Nah, pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jago panah, itu sudah ketika dihadang sudah gini-ginian nih. Ya, sudah panah-panahan. Yang orang musyrikin Quraisy juga, orang Mekah juga sudah tembak-tembakan, sudah siap. Tapi sambil ngomong, kalau kau ingin pergi dari Mekah, tinggalkan semua barang-barang yang pernah engkau dapatkan, hasilkan dari Mekah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Suhaib bin Sinan juga mengatakan, "Oh, kalau ingin yang kau inginkan itu adalah harta benda, ambil semuanya, tapi jangan pernah cegah aku untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah." Masya Allah. Ya, ini sudah todong-todongan gini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terpanci sedikit, lepas ya anak panahnya. Akhirnya sudah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi lepaskan semuanya, kudanya dia, beliau jalan dengan baju di badan menuju Madinah. Kudanya ditinggalkan, barakallahu fikum, na'am, harta yang tadi dibawa itu ditinggalkan. Ambil semua. Ya. Nah, bahkan diminta juga busur panahnya. Ambil, tapi jangan pernah cegah aku untuk apa? Untuk memegang janji Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Barakallahu fikum. Nah, jadi rata-rata orang muhajirin ini sampai ke Madinah betul-betul seperti orang fakir. Ya, dari sisi harta lo ya, orang fakir, udah enggak punya apa-apa lagi. Nah, tapi langkah pertama pertolongan Allah Subhanahu wa taala apa? Senyuman-senyuman dari ahlul Madinah itu, orang-orang Ansar. Ya, mereka sambut orang-orang Muhajirin dengan senyuman. Ya, barakallahu fikum. Ya, bayangkan kalau kita datang disambut, masya Allah, ya kan? Disambut setiap orang Muhajirin, baik yang berombongan maupun yang sendiri-sendiri, disambut seperti saudara, seperti keluarga. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Itu apa? Memulihkan sakit hatinya mereka, memulihkan kesedihan mereka, bahwasanya oh, masih ada, aku punya, masih punya keluargaku seiman yang menyambutku rupanya. Aku kira ketika aku sampai Madinah itu aku sendiri, enggak tahu pelangap-pelongo mau ngapain. Kirainnya seperti itu. Tapi apa? Justru disambut dengan pelukan, dengan barakallahu fikum. Bahkan, na'am, ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai ditawarkan, ya, apa? Nah, istri ditawarkan, ya, barakallahu fikum. Karena Abdurrahman bin Auf kan meninggalkan semua keluarganya, istrinya yang kafir, ditinggalkan. Ya, aku punya dua istri. Ya, aku bisa ceraikan salah satunya agar engkau nikahi dia. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Dan tidak hanya itu, dikasih sebagian hartanya lagi. Lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala di awal mula masuk ke Madinah. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf, seorang laki-laki sejati, ya, barakallahu fikum, na'am. Beliau menolak tawaran itu dengan baik dan beliau hanya minta tolong tunjukkan mana pasar. Tolong tunjukkan aku di mana pasar yang di Madinah ini. Akhirnya beliau mulai lagi berniaga dari nol. Dan apa pertolongan Allah dari sisi dunia? Allah Subhanahu wa taala tolong dia dengan apa? Allah kembalikan kekayaannya lagi, bahkan melebihi daripada kekayaan dulu di Mekah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin 100%. Fokuskan keyakinan itu, mantapkan keyakinan itu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Pasti Allah akan tolong barang siapa orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah, pertolongan yang berikutnya, Allah kuatkan kaum muslimin di Madinah. Allah kuatkan. Ya, tidak hanya dari sisi perekonomian, bahkan dari sisi barakallahu fikum apa? Kekuatan bersenjata. Kekuatan pasukan. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya Madinah seperti menjadi kerajaan yang lain yang dipimpin oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, akhirnya dari situlah kekuatan kaum muslimin, ya, Allah tolong menjadi hebat, menjadi kuat, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala fabayyana annahu la yahsulun nasru lil muslimin. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasannya kemenangan, ya, tidak akan digapai oleh kaum muslimin. Naam, illa bihadhihi raqa'iz allati dzakaraha Allah Subhanahu wa taala, melainkan, ya, dengan nilai-nilai yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barakallahu fikum, ya, di dalam ayat tersebut. Itu apa? Barang siapa yang menolong agama Allah, menjalankan syariat Allah, sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, tidak main-main dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Naam, ya. Wa hiya iqamatus shalah, mereka itu menegakkan salat. Ya. Apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, enggak peduli, yang penting tugasku salat, ya salat. Nah, ini. Ya. Enggak peduli apapun musibah yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan, tugasku seorang muslim, azan telah berkumandang, aku salat. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula para ummahat juga. Ya, tidak peduli apapun cekcoknya rumah tanggaku, tugasku melayani suamiku itu karena Allah, tetap aku layani suamiku. Ya. Apapun yang aku nilai suamiku, aku cemburu kepada suamiku. Ya, aku menduga suamiku begini dan begitu. Tidak peduli apapun perbuatan suamiku, yang penting tugasku adalah kepada Allah. Allah perintahkan aku berbakti kepada suamiku. Selesai. Itu. Ya barakallahu fikum. Urusan nanti Allah bongkar apakah apa yang kita sangkakan itu benar, itu terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah aku kebenaran itu. Kalau memang apa yang aku sangkakan itu benar, tunjukilah ya Allah dan perbaikilah suamiku ya Allah. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya Allah berikan aku jalan yang jalan itu sesuai dengan jalan ketakwaan kepadamu ya Allah. Itu yang penting tugas kita dalam rumah tangga, mendidik suami, melayani suami, mendidik anak-anak, terus jalankan. Kenapa? Karena itu karena Allah, bukan karena suami. Berbeda halnya kalau kita mengabdi karena suami. Kalau suami kita masak enggak dipuji sama suami, oh besok enggak masak lagi. Nah, itu berarti apa? Karena suami, bukan karena Allah. Ya, hari ini kita masak sayur misalnya, barakallahu fikum, ya, suami diam aja, enggak muji. Sudah biarkan. Orang kita masaknya itu karena Allah untuk suami, kita beribadah, sedang beribadah ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu begitu mudahnya untuk melawan emosi, melawan gengsi, ya, melawan barakallahu fikum pikiran yang macam-macam apabila segala sesuatu dilakukan karena Allah, itu hilang semuanya itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kita lakukan karena Allah untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Nah, ya. Kemudian wa ita'uz zakah, mereka ini orang-orang yang menunaikan zakat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka juga beramar ma'ruf dan bernahi munkar, barakallahu fikum. Ya, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa aina hadhil umuru fi waqi'il muslimin al-yawm. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, lalu di mana perkara-perkara ini, yaitu mentauhidkan Allah, salat, puasa, zakat, haji, barakallahu fikum, pada realita kehidupan kaum muslimin. Ya, yang hari ini katanya, oh kaum muslimin dibantai, kaum muslimin dikuasai, kaum muslimin ini. Jangan langsung mengarahkan kepada akibatnya. Cari dulu sebab yang ada pada diri-diri kaum muslimin itu sendiri. Itu cara berpikir yang benar. Contoh saja dalam hal yang kecil. Ya. Seorang ayah, ya barakallahu fikum, kok jengkel betul dengan anaknya. Ya. Kenapa sih anakku nakal betul ini? Ya barakallahu fikum. Nah, ya dibilangin enggak, yang diarahkan, yang dipikirkan langsung anak. Dia enggak pernah sama sekali introspeksi untuk dirinya sendiri. Apa mungkin karena aku kurang perhatian kepada dirinya? Apa mungkin ya kedekatan aku kurang dengan anakku? Apa mungkin perhatianku kurang? Apa mungkin kasih sayangku kurang? Pertanyaannya, pernah enggak aku cium anakku? Ya, anakku sendiri aku cium, aku sayang. Pernah enggak? Ya, barakallahu fikum. Nah, atau selama ini hanya aku marah-marahi terus. Ya, tapi aku enggak pernah sayang, enggak imbang antara apa? Antara larangan dan kasih sayang dia, enggak imbang. Ya, seringnya larang, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya. Tapi apa? Dia enggak pernah memberikan kasih sayang. Yang anaknya dengar selalu larangan, ya. Kemudian barakallahu fikum, na'am, marahan kepada dia, akhirnya dia berontak. Ya. Barakallahu fikum. Na'am. Demikian pula para istri misalnya. Ya, na'am. Yang dicecer sama suaminya gini, suaminya gitu. Pernah enggak introspeksi diri dulu? Ya, mungkin apakah kurang? Mungkin ada yang kurang dalam pelayananku kepada suami. Sehingga suamiku demikian. Mungkin ada yang kurang daripada na'am barakallahu fikum apa? Ya. Kasih sayangku kepada suamiku. Ya. Sehingga dia demikian. Perhatianku sehingga dia demikian. Mungkin suaraku terlalu tinggi, seringnya meninggi kepada suamiku. Itu dulu yang kita pikirkan, kita benahi itu dulu, baru ya barakallahu fikum kita lihat akibat dari pembenahan tadi barakallahu fikum. Itu pola pikir, ya barakallahu fikum, yang tidak egois. Ya, kalau pola pikir egois apa? Semua nyalahin orang. Bahkan kita juga sesama ikhwah berukhuwah, ya ada si fulan begini sih, langsung nyalahin si fulan. Enggak mungkin apa karena saya, ya pengennya pengennya cuma disapa, tapi saya nggak pernah mau nyapa, ya, ataupun mungkin ada sikap saya yang kurang, ya, sehingga membuat dia nggak menyapa saya. Nah, itu dulu cara menyelesaikan masalah itu seperti itu. Ya barakallahu fiik. Introspeksi pada diri kita dulu, benahi dulu apa yang kurang, baru kita lihat efeknya ataupun hasil daripada usaha kita itu. Barakallahu fiik. Nah, sama juga para santri. Ya barakallahu, kenapa kok susit banget menghafal? Ya. Jangan tanya mengapanya dulu, lihat dulu usaha kita untuk menghafal sejauh mana perjuangan kita. Sejauh mana barakallahu fiikum na'am kesungguh-sungguhan kita. Ya. Ya, kalau menghafal cuma habis sholat subuh ya berat. Ya. Enggak ada tambahan. Ba'da sholat asar atau di malam hari yang besok paginya setoran, malamnya sudah baca-baca dulu, hafal dulu sebelum tidur. Ya barakallahu fiikum. Ada waktu istirahat, waktu senggang dia sungguh-sungguh baca Al-Qur'an. Kemudian dia beli mushaf yang saku, kemana-mana dia bawa sehingga lagi menghafal lupa langsung bawa. Itu udah enggak, sudah berusaha belum seperti itu? Nah, itu ya. Jangan salahkan akal otak kita, oh saya mungkin enggak mampu. Jangan dulu ke situ. Tanya dulu sejauh mana perjuanganmu, pengorbananmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu. Nah, seorang penghafal Al-Qur'an itu enggak boleh jauh dari mushaf. Ya, seorang penghafal Al-Qur'an enggak boleh jauh dari mushaf. Nah, kalau bisa punya masing-masing mushaf saku. Ya barakallahu fikum. Nah, ini sangat membantu. Ya. Ayuhat talabah rahimani rahimakumullah. Antum lagi menghafal, antum misalnya lagi istirahat nih, lagi waktu istirahat lagi main sama teman, barakallahu fikum, tiba-tiba duduk, ingat besok setoran. Akhirnya terus sambil menghafal, aduh lupa langsung. Coba kalau mushafnya di masjid atau di sakan, barakallahu fikum, lupa di sana? Lupa ya. Ya sudahlah, nanti aja lagi lah. Akhirnya lupa terus. Ah, ini tips ya barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, aina salatu 'inda katsir minal muslimin? Ya, mana perwujudan salat ya pada mayoritas kaum muslimin? Bal ainal aqidatu sahihatu 'inda katsir mimman yad'u ila al-islam? Bahkan di mana akidah yang benar pada mayoritas orang-orang yang mengaku di atas Islam? Ini pertanyaannya. Ya, jadi muhasabah dulu diri kita sebelum kita protes terhadap efeknya, protes terhadap yang sudah terjadi. Ya, barakallahu fikum. Menyalahkan yang sudah terjadi, tapi muhasabah dulu, introspeksi dulu apa penyebabnya sehingga terjadi demikian. Itu yang penting barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya barakallahu fikum, dalam surat An-Nur di ayat ke-55, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai untuk mereka, diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menukar, akan mengganti, ya, kepada mereka, ya, yang tadinya mereka merasa dalam ketakutan, Allah akan ganti dengan rasa aman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, surat Nur ayat ke-55, barakallahu fikum, janji Allah bagi mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya barakallahu fikum, ya. Walakin aina syartu li hadzal wa'd, akan tetapi kata beliau hafizullah, di mana perwujudan dari apa yang menjadi syarat untuk menggapai janji Allah Subhanahu wa taala ini? Di antara syarat utama yang hampir-hampir dilakukan oleh seluruh manusia khususnya kaum muslimin, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Nah, ini yang sekarang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka sudah menganggap remeh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah meninggalkan kajian-kajian tauhid. Mereka menganggap kajian tauhid kajian memecah belah umat. Ya subhanallah. Padahal itulah nafas kita. Ai tauhid. Dan itulah kendaraan kita. Ai tauhid. Dan itulah barakallahu kunci surga bagi kita, yaitu tauhid. Masa sebegitu pentingnya tauhid kita anggap remeh? Kita kesampingkan barakallahu fikum. Ya subhanallah. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bayangkan kalau kita berteman dengan seseorang yang baik, kemana-mana bersama dia. Ya barakallahu. Berarti apa kan? Kita selalu mendapat nasihat, selalu mendapat bimbingan. Ini teman yang baik ini. Ya, sehingga apa? Ketika kita hampir terjatuh kepada kesalahan, ada yang menarik kita. Eh, jangan itu, enggak boleh itu haram. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, bayangkan kalau kita terus bersama tauhid melalui kajian-kajian tauhid. Bayangkan. Barakallahu fikum. Sampai hendak mati pun kita dalam keadaan sakaratul maut, tauhid ini membisikkan kepada kita, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah yang selama ini telah engkau bangun, yang selama ini telah engkau amalkan. Ucapkan kalimat itu, niscaya engkau akan beruntung. Ya. Coba kalau kita sudah berpisah lama dengan tauhid, pasti kita akan lupa bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat kita sakaratul maut. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan ketika kita meninggal dunia itu tergantung apa yang lisan ini dan hati ini serta amalan ini terbiasa dengannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, itu yang menjadi pertanyaan. Barakallahu fikum sebagai muhasabah. Kemudian beliau melanjutkan, fabayyana anna hadzal istikhlafa wa hadzat tamakkin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperjelas, ya, barakallahu fikum. Naam, ya, ya, ini telah memperjelas kepada kita barakallahu fikum tentang berkuasa dan kokohnya mereka ini di muka bumi, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. La yatahaqqaqu illa bitahaqquqi syartihi alladhi dzakarahu wa huwa ibadatu wahdahu la syarikalah. Tidak akan terwujud, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkuasanya kita di muka bumi, melainkan barakallahu fikum, yaitu dengan mewujudkan syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Yaitu apa? Yaitu beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa hadza huwa tauhid, dan inilah tauhid. Fala tahsulu hadhil wu'ud al-karimah illa liman haqqaqa tauhid. Ya, maka bagi orang, maka barakallahu fikum, janji Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan barakallahu fikum menghasilkan ataupun yang akan bisa diraih, tidak bisa, janji Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bisa diraih kecuali bagi orang-orang yang mewujudkan tauhid. Bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullahi tadkhulu fiha shalatu wasiyamu wazakatu walhajju wa jami'u ta'at, dan beribadah kepada Allah masuk di dalamnya adalah barakallahu fikum salat, puasa, zakat, haji, dan seluruh, ya, barakallahu fikum, amalan-amalan ketaatan. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, inilah yang harus menjadi introspeksi bagi diri kita, yaitu sejauh mana kita sudah mewujudkan apa yang telah menjadi syarat agar kita dimenangkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam sawab. Wallahu ta'ala alam sawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hamba-hamba yang dimenangkan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.